Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masih melanjutkan pelajaran tafsir, dan kemarin kita sampai pada pembahasan tentang asal usul keluarnya api yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan api dari benda yang basah, yakni dari pohon yang basah. Dari situ Allah Subhanahu wa taala memunculkan api sebagai kebutuhan yang sangat diperlukan oleh kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kemudian dalam tafsir pada firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan, dan kami jadikan api tersebut sebagai tadhkiratan, sebagai peringatan. Lil 'ibadi bi ni'mati rabbihim. Sebagai peringatan, sebagai pengingat kepada hamba-hambanya akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar, seberapa detail nikmat yang telah kita rasakan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu. Namun mayoritas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sedikit di antara mereka, ataukah kondisi manusia, sedikit di antara mereka yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Wa tadhkiratun binari jahannam allati a'addaha Allah lil 'asin. Dan penyebutan perkara tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagai peringatan bagi kita semua. Binari jahannam, tentang neraka jahannam. Allati a'addaha lil 'asin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkannya untuk orang-orang yang bermaksiat. An-naru haqqun wa 'adzabu haqqun. Bahwa adanya neraka itu benar. Adanya azab dengan berbagai macam jenisnya. Azab yang tidak tanggung-tanggung. La yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada seorang pun pada hari itu yang bisa mengazab seperti bentuk azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada al-'asin. Fi ghayatil azab. Siksaan manusia di dunia. Tidak ada apa-apanya yang mereka lakukan kepada sesama Bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan sedemikian rupa al-kuffar wal-musyrikun wal-asun wal-asin. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menyiksa mereka dengan siksaan yang begitu berat. وَجَعَلَهَا سَوْطًا يَسُوقُ بِهِ عِبَادَهُ إِلَى دَارِ النَّعِيمِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penyebutan api ini sebagai sautan, sebagai cambuk, sebagai cemeti, ya, sebagai kewaspadaan. Yasuqu bihi ibadahu ila nari ila dari ila dari an-na'im. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing, menggiring hamba-hambanya kepada negeri yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Neraka kalian ataukah api kalian, api yang ada di dunia yang kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, yang terpanas api di dunia itu hanya sebagian kecil saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana dahsyatnya api neraka, bahwa api yang ada di dunia hanya juz'un, hanya satu bagian saja, min sab'ina juz'an dari sab'in. Kan sab'in? Berapa sab'in? 70. Dari 70 bagian, min nari jahannam, dari panasnya neraka jahannam. Luar biasa. Ya. Dan pernah saya dapatkan faedah bahwa ungkapan seperti ini, sab'in dengan angka yang banyak, menunjukkan lil mubalaghah, untuk menunjukkan mubalaghah, bahwa benar-benar api di neraka itu adalah api yang sangat panas sekali, tidak bisa naam, yakni hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mereka akan kesakitan, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan tersiksa. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulit mereka telah matang, telah rusak, telah terbakar, telah hangus, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan kulit yang lainnya. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada penghuni neraka jahannam bukan hanya satu kali, ya takarrar, diulang. Ketika mereka telah binasa, telah hancur, diulang kembali, diulang kembali. Naam. Sehingga benar Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Tidak ada seorang pun yang bisa mengadab seperti adab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ. Dan sebagai mata'an lilmuqwin. Api itu sebagai mata'an lilmuqwin. Mata' bulghah, manfaat, sebagai bekal ataukah sebagai manfaat, lil muqwin, bagi al muqwin. Siapa al muqwin? Ditafsirkan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay al muntafi'in awil musafirin, sebagai manfaat, ya, untuk orang-orang yang mengambil manfaat, bekal untuk orang-orang yang mengambil manfaat, awil musafirin, ataukah ditafsirkan juga dengan al-musafirin. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir-tafsir yang lainnya. Wa khassallahu al-musafirin, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan al-musafirin, al-muqwin tadi, li'anna naf'al musafir bidhanik a'zamu min ghairihi. Karena pengambilan manfaat oleh al-musafirin, ya, dari api yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, a'zamin ghairihi, lebih besar kebutuhan mereka terhadap api dibandingkan yang lainnya. Karena ya ketika safar mereka membutuhkan makanan ya untuk memasak ya kemudian menyiapkan air. Taib. Wala'alla as-sababa fi dzalik, dan mudah-mudahan ataukah ya yang menjadi mudah-mudahan yang menjadi sebab pada penyebutan perkara tersebut, li'anna dunya kulluha darus safar, karena dunia kulluha darus safar, sepenuhnya adalah darus safar. Kita ini sedang di negeri safar, negeri ya yang sedang kita lalui perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Darud dunya darus safar, negeri dunia sepenuhnya adalah negeri perjalanan. Kita ini sedang berjalan ya, jadi jangan sampai kita ini mundur ke belakang ya. Kita sudah bersusah payah mengumpulkan amalan, naudzubillah berhenti di tengah jalan ya. Apa yang sudah kita kumpulkan berupa kebaikan-kebaikan amalan salih, kita buang bekal itu, kita mundur. Ini sebuah kerugian yang sangat besar ya. Butuh kesabaran, butuh saling menyabarkan satu dengan yang lainnya, bahwa kehidupan ini darus safar. Hadi darus safar, ini adalah negeri perjalanan. Kita ini butuh berjalan. Yang namanya safar, safar itu maju terus ya, ke depan ya. Kita harus menyiapkan bekal kita, kita harus mematangkan fisik kita, kita harus menyiapkan segala-galanya agar kita sampai pada tempat tujuan dalam keadaan bahagia. Ya. Jangan sampai kita termasuk di deretan orang-orang yang futur, jangan sampai kita termasuk di deretan orang-orang yang lemas ya dalam beramal salih. Naam. Wal 'abdu hina wulida fa huwa musafirun ila rabbih. Dan seorang hamba ketika dia dilahirkan maka dia statusnya sebagai musafir. Ya, menuju Rabbnya, telah berjalan, melakukan perjalanan. Ya, dia akan melewati fase-fase ya perjalanan hidup dari kehidupan ya di rahim ibunya kemudian keluar. Dia sudah musafir. Ya, sudah musafir. Sudah persiapan untuk beramal saleh. Fa hadhin nar, maka neraka ini ja'alaha Allahumma ta'ala musafirin. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bekal ya duniawi dan musafirin untuk orang-orang yang safar ya, karena kehidupan kita ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan adanya bekal, membutuhkan uang ya. Dunia kita ambil ya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan hajat kita dalam rangka menyokong ibadah kita ya. Jangan sampai seorang hamba dia mengambil bagian dunia, dunia ini menjadikan dia lalai, rakus terhadap kehidupan dunia. Ambillah dunia ini secukupnya untuk dia bisa makan, memberikan makan kepada keluarganya. Dia bisa menegakkan tulang punggungnya dalam rangka beribadah, melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai pandangan kita ya menatap begitu kuat terhadap kehidupan dunia melalaikan kita ya, menghancurkan agama kita, menghancurkan manhaj kita, menghancurkan nama ibadah-ibadah kita, menghancurkan amal soleh kita. Nah, wa tadhkiratun lahum bidaril qarar, dan sebagai peringatan yang mengingatkan kepada hamba-hambanya bidaril qarar, bahwa di sana ada negeri yang hakiki, darul qarar, negeri yang langgeng, negeri yang abadi. Falamma bayyana min ni'amihi ma yujibu tsana 'alaihi min ibadihi wa syukrihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari nikmatnya, ma yujibu as-sana alaihi, yang mewajibkan untuk Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh hamba-hambanya, wa syukrihi, untuk disyukuri, wa ibadatihi, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amara bi tasbihihi wa tahmidihi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertasbih ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Faqal, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu. Ay nazzih rabbakal azim kamilal asma'i was sifat, sucikanlah Rabbmu yang maha agung, kamilal asma' was sifat, nama-nama dan sifat yang sempurna. Kathir al-ihsan wal khairat. Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kebaikan dan naam, perkara-perkara yang baik. Wahmidhu biqalbihi wa lisanahu. Dan pujilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalbumu dan lisanmu. Wa jawarihika li'annahu ahlun lidhalik. Naam, dengan kalbumu, dengan lisanmu, dengan anggota badanmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ahlun, yakni al-mustahiq. Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk mendapatkan hal itu semua. Wahuwal mustahiq, dan dialah zat yang berhak. Li'ayyush yushkar fala yukfar, untuk disyukuri oleh kita semua. Fala yukfar, dan bukan untuk dikufuri. Wa yudhkar fala yunsa, untuk diingat. Wala fala yunsa, dan bukan untuk dilupakan. Wa yuta' fala yu'sa, untuk ditaati dan bukan untuk dimaksiati. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu wa barakallahu fikum.